أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, ini bulan Ramadan nih, bulan yang Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan Ramadan Allah ujib, aku akan menjawab. Ujib, aku akan merespon. Aku akan mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku. Ayat itu Allah letakkan setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Artinya bulan Ramadan adalah bulan kesempatan paling berharga buat para jomblo untuk mengubah status, dan gak ada yang mustahil. Ada yang ngejapri saya, Ustadz, kan Ustadz pernah cerita tuh ada teman Ustadz yang nikah di usia SMA. Saya mah lagi SMA sekarang nih, saya pengen nikah Ustadz. Saya pusing juga pas dapat japri itu. Ah, salah ceramah saya nih. Gara-gara ceramah saya ada anak SMA pengen nikah. Tapi orang tua saya gak setuju, Ustadz nih gimana? Gak ada yang mustahil. Orang tua itu akan malah nyuruh kita menikah kalau Allah sudah membolak-balikan hatinya. Jangan ngelobi orang tua aja, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi calon mertua, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi si cowok dan ceweknya, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi makhluk, tapi lobi juga pemilik hati makhluk. Dan Ramadan saatnya kita gunakan jalur langit. Syawal saatnya kita terima hasilnya insya Allah. Nanti mudah-mudahan taklim bulan Syawal statusnya udah berubah. Mudah-mudahan bulan Syawal semuanya datangnya ke TSM. Datang bareng siapa? Bareng teman Ustaz. Nanti Syawal datang bareng siapa? Bareng Khadijah Ustaz. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan motivasi. Masing-masing orang punya motivasi dan masalah. Yang udah nikah pengen pernikahannya langgeng, Ramadan kesempatannya. Yang belum punya kerjaan pengen bulan Ramadan itu Allah kasih rezeki, Ramadan itu waktu berdoa. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan Ramadan. Hajat apapun yang kita miliki, Ramadan itu adalah momen yang paling berharga untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Momen yang paling berharga untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.